ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apa hukum meminum darah hewan sembelihan? Ini banyak dilakukan oleh masyarakat di kampung saya. Haram meminum darah ya. Itu dari hal-hal yang diharamkan. Iya, meminumnya, memakannya. Itu diharamkan. Di sebagian wilayah saya pernah lihat. Darah itu dikentalkan. Itu setelah itu digoreng. Dijadikan sebagai apa namanya? Hah? Kayak snack begitu. Ada yang pernah lihat? Hah? Ya. Saya pernah lihat di Yaman dulu. Ya. Nah, itu hal yang diharamkan ya.